Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, yang kita harus selalu ingat di dalam hidup. Dialah yang telah menentukan dan mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini, sampai yang terkait dengan kehidupan masing-masing kita. Bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah melepaskan dirinya dengan Allah azza wa jalla, keterikatan lahiriahnya dengan apa yang datang dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan keterikatan batinnya dalam pengabdian dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun suatu ketika dan suatu saat, atau di suatu zaman dan di suatu tempat, dia lupa kepada Allah azza wa jalla, dia terjatuh dalam sesuatu pelanggaran atas apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan meninabobokkannya. Dia segera kembali kepada Allah. Dia segera kembali mengikat dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadallah, sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, dan sebagai hamba yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla, tentu menyadari bahwa kita adalah sangat butuh kepada Allah. Bahkan apalagi di saat kita menyadari akan adanya warna-warni dari kehidupan, bukan cuma hanya dialami oleh kita sebagai manusia yang terhormat dan berakal, atau bangsa jin juga dialami warna-warni hidup itu oleh binatang atau makhluk yang tidak berakal. Terkadang sakit, kemudian sehat, kembali sakit, suatu saat kemudian lemah fisiknya atau kuat. Warna-warni hidup ini akan dialami oleh setiap makhluk. Faya Abdallah, seseorang di saat dia mengerti tentang warna-warni hidup itu, dia tahu bahwa semua urusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti terjadi. dan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki tidak akan pernah akan terjadi. Dia tahu dalam kondisi warna-warni hidup sebuah ketentuan yang dia harus hadapi, yang dia harus jumpai, yang dia harus temui, tapi dia tahu kalau itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukannya, Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Apabila Allah menghendaki, tidak akan ada sesuatu yang akan bisa menolak kehendaknya. Dan bila Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan, tidak menghendaki, tidak akan ada yang sanggup dan mampu untuk memaksakan kehendaknya. Kalau dia tahu di saat itu. Yang ketiga, dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla nafi'u, sebagai zat yang akan memberikan manfaat atau menolak mudarat. Dia Allah Azza wa Jalla al-mu'ti wa mani'. Dia Allah yang akan memberi dan dia Allah yang akan tidak memberi. Wala haula wala quwwata illa billah. Di saat dia menghadapi warna-warni kehidupan itu, lalu dia mencoba untuk menata keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla terhadap empat hal yang kita sebutkan tadi. Dia tahu urusan ini ada di tangan Allah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla bila berkehendak, tidak ada satupun yang akan mampu untuk menghalangi kehendaknya Allah. Bila Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, tidak ada satupun makhluk yang mampu memaksakan kehendaknya untuk melanggar kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia tahu dan mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla an-nafi' wad-dar. Dia Allah yang memberikan manfaat. Dia Allah Azza wa Jalla yang menolak mudarat. Dia Allah Azza wa Jalla al-mu'ti wal-mani'. Dia Allah yang memberi. Dia Allah Azza wa Jalla yang mencegah. Wala haula wala quwata illa billah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mengerti itu semua, dia percayakan penyelesaian urusannya itu kepada Allah. As-siqatu binasrillah. Dia percaya, dia yakin bahwa penyelesaian urusan dalam menghadapi warna-warni hidup itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Muncul keberaniannya, muncul ketabahannya, muncul syaja'ah, kesabaran dirinya. Karena dia tahu yang akan menyelesaikan itu adalah Allah. Dia percayakan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, semua yang terkait dengan amalan qalb hatinya, dia sandarkan dengan penuh kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyandarkan dengan penuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk mewujudkan apa yang dia cita-citakan, untuk berusaha apa yang dia maukan dan kehendaki. Jikalau tiga unsur itu terkumpul pada dirinya, kejujuran dia dalam menyandarkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, keyakinan dia kepada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang akan menyelesaikannya, dialah yang akan membantu, dan bantuannya itu adalah sebuah kepastian di dalam hidup seorang hamba. Dan setelah itu, dia berupaya dengan segala kemampuan, dia berupaya dengan segala apa yang dia miliki untuk mewujudkan apa yang dia maukan. Dialah menjadi orang yang paling berbahagia, walaupun dia harus menghadapi berbagai macam warna-warni hidup yang memprihatinkan, namun dia adalah orang yang paling berbahagia di kehidupan manusia ini. Dia adalah orang yang paling tenang dan tenteram. Dia adalah orang yang paling bergembira dengan ujian dan cobaan itu. Dia adalah orang yang paling berani untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Di saat dia tahu tempat mengembalikannya, Dan di saat dia tahu tempat meminta jalan keluar, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia prinsip yang kokoh pada akidah dan imannya. Pengamalan seperti ini di saat menghadapi warna-warni kehidupan itu merupakan bentuk bukti kekuatan iman yang ada pada dirinya dan kekuatan tauhid yang ada pada dirinya ibadallah. Perbuatan yang kita gambarkan tadi, dia mengembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang disebut dengan hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah sebutkan kedudukan tawakal itu di dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadallah, tawakal merupakan kewajiban al-iman. Bahkan termasuk dari ciri kekuatan iman, semakin bertambah imannya seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia akan mengejar kemaslahatan hidupnya terkait dengan di dunia ini, atau dia mengejar kemaslahatan hidupnya untuk akhirat? Dia butuh untuk memasrahkan diri kepada Allah. Dia butuh untuk bertawakal yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan di dalam hidup atau gangguan-gangguan di saat dia mengejar kenikmatan akhirat. Maka dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meminta pertolongannya, dia meminta bantuannya, dia meminta perlindungannya, sambil dia mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk bisa mewujudkannya, untuk kemudian bisa sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, di saat memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ketika engkau punya keinginan, punya semangat, ingat, lakukan dan kerjakan, tetapi bertawakallah engkau kepada Allah. Manusia yang lemah dan fakir ini hanya bisa bergerak dan berbuat. Dia tidak punya kemampuan untuk menentukan hasil usahanya beruntung atau tidak beruntung. Semuanya itu ada dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasang tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla di saat melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup, di saat menghadapi ujian besar di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk bertawakal kepadanya. Ibadallah, saya ulangi kembali, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kejujuran seorang hamba untuk menyandarkan dirinya kepada Allah. Kedua, kepercayaan dia terhadap Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantunya, yang akan menolongnya, yang akan mengeluarkan dia dari berbagai ragam beban-beban kehidupan ini. Dan yang ketiga, dia mengeluarkan kesanggupan dan kemampuannya untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kemudian berkarya di dalam hidup. Kalau sudah terkumpul hal ini, ingat apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tiga unsur itu, fa huwa hasbuhu, dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inilah sebagai pelajaran yang berharga dari seorang yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, nabiyun min anbiya'illah, rasulun min rusulillah, nabi atau rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, di saat harus menghadapi kecaman besar, ancaman besar, dan dia harus dibakar dalam kobaran api yang menjulang tinggi, ya ibadallah, dia harus dilempar dengan alat manjaniq untuk sampai ke dalam api, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata dan kalimat yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu azza wa jalla jadikan api yang berkobar menjadi dingin di hadapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukankah bantuan? Bukankah pertolongan? Bukankah kecukupan yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya di saat dia benar-benar mewujudkan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami adalah Allah, dan dialah yang akan memberikan, atau dialah tempat sebaik-baik menyerahkan urusan. Allahu azza wa jalla menjadikan api yang berkobar menjadi kesejukan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadikan kedinginan buat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini pula yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat para kaum munafikin berusaha menanamkan rasa takut kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam, karena besarnya lawan, karena beraninya lawan, karena kembalinya lawan untuk kembali melakukan pertempuran. Ibadallah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini juga yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kemudian kaum munafikin berupaya untuk menanamkan rasa takut, rasa kepengecutan di hati Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi dengan menakutkan kekuatan lawan, dengan menakutkan dengan keberanian lawan terhadap mereka. Kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa? Apa yang datang? Apa yang muncul? Apa buah yang diperoleh di saat mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla? Tiada kecuali iman mereka semakin kokoh, ya ibadallah. Iman mereka semakin kuat, ya ibadallah, di saat mereka mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله, pada khutbah kedua kali ini أذكر نفسي وإياكم bahwa kita tidak akan pernah sampai ke cita-cita kita yang mulia kecuali di saat kita mengarahkan semuanya itu kepada pemilik urusan dan pengendalinya, Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah akan bisa terjaga dan terlindungi dari segala ragam kejelekan atau malapetaka yang kita khawatirkan terjadi kecuali di saat kita mengembalikannya kepada pengatur urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpesan pesan-pesan yang agung dan mulia pada diri Abdullah ibnu Abbas. Kata beliau, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dengarkan kalimat-kalimat yang indah, pendidikan untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini dari hal yang mengkhawatirkan atau sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ihfazillah, jaga Allah, kerahkan kemampuanmu, wahai hamba. Kerahkan segala-galanya untuk menjaga aturan-aturan Allah di dalam hidup ini. Bertawakallah engkau kepada Allah. Niscaya Allah akan menjagamu, wahai anak. Wahai anak, jagalah Allah. Jaga aturan-aturannya. Jaga bimbingan-bimbingannya. Jaga syariatnya. Dimanapun engkau berada, Allah, engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Artinya, engkau akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sampai kemudian Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan, ketahuilah wahai anak, kalau sekiranya manusia ini bersatu, semuanya berkumpul, ingin memberikan kepadamu guna dan manfaat di dalam hidup, ketahuilah bahwa mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali apa yang Allah telah tuliskan buatmu. Mereka tidak akan berguna di hadapanmu. Mereka tidak akan mampu untuk berbuat di hadapanmu kecuali apa yang Allah telah tuliskan mereka mampu untuk melakukannya. Kalaupun mereka menginginkan malapetaka, mara bahaya, bersatu padu ingin membahayakan di dalam hidupmu, membahayakan hidupmu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah pastikan dan kehendaki atasmu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi, kita tidak akan pernah sampai kepada apa yang kita harapkan di dunia ini dari kebahagiaan dan di akhirat kelak kecuali dengan jalur berhubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikannya, ibadallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap jamaah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.